Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan Allah membuka mata hati kita sehingga bisa melihat hikmah. Hikmah itu sesuatu yang amat mahal. Doanya, Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Jadi minta dibuka hati ini supaya bisa melihat hikmah. Kenapa? Karena tidak ada satupun kejadian yang kebetulan. Tidak ada. Semuanya biiznillah. Tidak ada satupun kejadian yang sia-sia. Semuanya syarat dengan ilmu, syarat dengan makna, syarat dengan hikmah. Tidak ada yang sia-sia. Allah tidak menciptakan sesuatu sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Surat Ali Imran 191. Kita simak bagaimana seharusnya orang-orang yang berakal menyikapi semua ini. Inna fidza. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabb ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Wakhtilafil laili wan nahar, pergantian lail malam dan siang. Wakhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Terdapat tanda-tanda bagi orang-orang ulil albab, orang-orang yang menggunakan akalnya secara efektif, berakal. Ulil albab itu adalah orang-orang yang berakal. Siapakah orang-orang yang dianggap berakal oleh Allah? Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabanna. Yaitu orang-orang yang ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah. Zikir, ingat kepada Allah. Sambil berdiri, duduk, berbaring. Artinya setiap saat. Itulah orang yang berakal. Seraya mereka bertafakur, memikirkan penciptaan langit dan bumi ini. Dan mereka berkata, ya Allah, ya Tuhan kami, tiadalah engkau ciptakan semua ini sia-sia. Maha suci engkau, subhanaka faqina adzabanna, dan lindungilah kami dari azab neraka. Nah saudaraku sekalian, jadi orang-orang yang dianggap berakal itu adalah orang yang paling banyak ingat Allah. Sederhana nih, maaf kalau mengulang para pendengar. Sekarang kita niat zikir kepada Jepang. Ini mah bukan promosi, fakta saja. Lihat produk buatan Jepang. bekas susah lupa tuh sama Jepang. Tuh, Bapak lihat jam apa? Seiko, ya. Nonton itu motor di luar yang parkir apa? Honda. Terus ya, Maha. Ada yang nyalip Kawasaki. Direm oleh Suzuki. Ayo kita ke rumah nonton TV, sarep, ya. Buka kulkasnya apa? Toshiba, nyalakan Sanyo-nya, itu teh nyalain itu. Nyalain pompa air. Naik mobil udah Jepang, Jepang, Jepang, Jepang. Kalau di Arab lihat produk Cina, megang tasbih Cina, made in Cina, Cina, bisa Cina. Hanya ingin lihat buatan Cina, bisa ingat ke Cina terus tuh. Hanya ingin lihat buatan Jepang, kita bisa ingat ke Jepang. Sekarang kita ingin ingat buatan Allah. Bisa lupa tidak ke Allah? Jawab hadirin. Enggak bisa lupa. Dan semua yang kita lihat, kita dengar made by Allah. Betul? Lihat kumis Bapak. Jangan lihat kumisnya. Ya Allah. Allah nyimpen kumis di bawah hidung. Coba kalau pas di atas hidung kan bukan kumis namanya. Ya, apa? Allahu Akbar, senyum. Semuanya sama ngangkat. Coba kalau pas senyum, gitu kan jadi enggak bagus, Pak. Kedipnya juga bareng matanya. Coba kalau giliran ting-teng, ting-teng, rada repot. Coba kedip kita kalau lambat. Tabrakan, Pak, di tol ya. Diatur rambut di atas dan berhenti di daerah sini. Bagaimana kalau semuanya berambut? Namanya rambutan, ya. Hadirin, tapi banyak orang enggak menjangkau ke sana. Kita lihat boneka, dipuji tuh pabriknya. Aduh, sekarang orang-orang Korea ini canggih. Ini boneka mirip sekali. Lihat boneka, dipuji tuh pabriknya. Lihat anak yang mainin boneka, enggak muji Allah tuh. Di Hong Kong, di Inggris ada museum Madame Tussaud. Apa sih disebutnya? Madame Tussaud ditulisnya ya. Yang mirip-mirip orang itu. Itu dipuji, Pak. Ini mirip sekali ya, Pak ya. Bapak juga patung. Dipuji. Ini yang bikin patung luar biasa. Bikin patung dipuji. Kenapa lihat yang diajak ngobrol temennya enggak muji Allah? Lah kamu hidup kan harusnya begitu. Enggak nyampe. Lihat lukisan kucing dipuji pelukisnya. Lihat kucing asli ditendang. Dasar hijab. Namanya hijab. Ya. Kalau orang sudah terhijab ya kayak gitu. Pendek aja matanya. Benarkah hadirin? Jadi mata kesana, hati kesana. Udah capek kalau udah kayak gitu. Harusnya mata ke pencipta. Mata keciptaan, hati kepencipta. Itu enak kalau udah gitu. Seperti yang diancam oleh preman. Apa kamu lihat-lihat? Nah, bagi yang ahli zikir mah, ya Allah, ini ciptaanmu. Kau ciptakan matanya melotot. Untung gerakannya sama. Itu coba kalau satu ke kiri, satu ke kanan. Walau gagah lucu, benar? Maaf, maaf, maaf, maaf. Sekali lagi saya mohon maaf. Untung suaranya oleh Allah dicocokkan dengan badannya ya. Gimana kalau otot kawat bolong pas suaranya suara kecil. Misalnya tidak salah suara seperti itu. Tapi kan dicocokkan. Ini Allah yang menciptakan. Bagi ahli marifat mah lihat kurus, gemuk, otot gede, tinggi, kecil, udah yang di hati mah Allah aja. Makanya enggak takut tuh para sahabat bertempur tuh ya. Gimana takut musuh-musuhnya juga semua ciptaan Allah. Betul? Benar hadirin? Apakah ada yang bukan ciptaan Allah? Gak ada. Makanya itu yang melamar. Kalau ahli marifat mah, oleh calon mertua, maaf saudara, saudara melamar anak saya, ngaca dong. Kita gak level. Gak takut itu ngomong begitu. Karena tahu yang ngatur jodoh itu Allah. Dan mudah bagi Allah ngebulak-balik hati calon mertua. Begitulah hadirin. Kalau mata keciptaan, hati kepada pencipta. Itu yang berakal. Dan tidak hanya kepada makhluk. Tidak hanya kepada makhluk, tapi kepada kejadian juga. Petir. Siapa yang bisa bikin petir selain Allah? Benar? Hujan. Allah, ya Allah. Engkau turunkan hujan aneh tapi nyata. Airnya sama, turun di kebun buahnya beda-beda. Satu asam, satu duren, satu salak. Ini gimana padahal airnya sama? Harusnya kan beda-beda air duren, ya. Itu mengandung cucuk. Lalu air tebu mengandung, enggak, ini mah airnya sama, tumbuhnya beda-beda. Masya Allah, harusnya mah udah takjub, takjub, takjub. Lihat yang jualan tuh, nanti lihat bagaimana Allah ngirim-ngirim rezeki, ya. Makanya kalau ke pasar tuh bukan mikirin belanjaan, lihat bagaimana Allah nganter-nganterin rezeki. Ada yang dari Malaysia jauh-jauh datang ke pasar baru, gue kasih. Pulang lagi ke Malaysia. Begitu. Jadi rezeki mah pindah-pindah. Oh, begitu cara Allah ngasih rezeki. Masya Allah. Nonton TV, ya. Itu kan pertunjukan dari Allah. Bagaimana ikan paus segitu gedenya, 54 ton. Makanannya 4 ton sehari. Didesain oleh Allah mulutnya besar. Sebab kalau mulutnya kecil, mah capek ngunyah, Pak. Bisa ngaplek lah. Kan makanan ikan paus kecil-kecil. Dan oleh Allah dibuat si makanannya itu ngeliling terus di sekitarnya. Kan ada ikan-ikan kecil yang selalu ada. Kenapa ikan-ikan kecil itu ada di sana? Karena makanannya plankton. Nah, plankton itu makanannya pipisnya ikan paus. Jadi muter sebetulnya paus itu makan pipisnya sendiri. Tapi sudah, ya mirip kita lah, Pak, ya. Kan di pesantren juga begitu, ya. Ada kolam, kemudian santri di atasnya dimakan oleh kiainya. Begitulah sebetulnya muter, hanya ada proses sedikit. Hadirin sekalian, Allah lagi, Allah lagi. Mau panas, mau dingin, Allah lagi. Betul? Benar? Siapa yang bikin selain Allah, kan? Adakah daun jatuh yang Allah tidak tahu? Ini ayatnya. Surat Al-An'am ayat 59. Kita dengar lagi. Saya senang dengar ayat ini untuk menambah yakin, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Surat Al-An'am ayat 59. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya di sisi Allah, ya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Kalaupun ada yang tahu, itu dengan izinnya. Tidak ada yang sok tahu, ya. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan ada yang di laut. Semua yang ada di darat ciptaan Allah, semua yang ada di laut juga ciptaan Allah. Enggak ada yang luput. Plankton, semua makhluk yang ada di bawah, kombinasi warna, segalanya termasuk rezekinya, itu Allah yang ngurus semuanya total. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi syan. Tidak ada satupun sehelai daun yang gugur yang tidak diketahuinya. Pasti Allah tahu, karena setiap daun bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard, semua bertasbih. dan tidak ada satu butir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis di Lauh Mahfudz. Semuanya tertulis. Ya, adik bentuknya begini, ini hidung di depan, sudah tertulis. Dan tidak ada yang gagal, tidak ada yang cacat, tidak ada yang kurang. Semua presisi sesuai dengan rencana Allah. Kalau ada yang susah, so itu bukan cacat, itu adalah kemahasempurnaan Allah untuk beliau. Pasti perhitungannya beda dengan kita. Makanya orang-orang yang yakin semua ciptaan Allah enggak pernah berani menghina orang lain, karena orang lain semuanya diciptakan Allah. Juga tidak akan ujub dengan dirinya. Ini ciptaan Allah. Kita enggak ngerti apa-apa nih tentang tubuh ini, benar? Kita taunya kan cuma dua, lapar, mau masuk dan mau keluar, cuma itu. Coba kalau diingetinnya cuma satu, lapar, pas mau keluar enggak diingetin, enggak ada wibawa, Pak. Kemana-mana pasti pakai pampers ya, kebayang para menteri gitu. Kenapa? Ya nggak tahu jadwal keluarnya. Kita mah dikasih tahu. Aduh, mules, cuman segitu. Masuk ke sini udah nggak tahu apa-apa. Nyam, diatur oleh Allah dengan enzim di air ludah, bakterinya dimatiin, wah diperhalus. Masuk ke sini ada gerak peristaltik, ya dorong, nggak salah alamat, tidak ngumpul di paru-paru, repot Pak. Kalau ngumpul di sini, oh repot benar. Sini diatur, ada yang jadi kuku, ada yang ini, kan yang manjangin kuku Pak, bukan jarinya, betul? Coba kalau salah rumus, kenapa jadi manjangin ini? Kepaksa tiap Jumat potong jari, enggak enak Pak. Halo? Untung Pak gigi kita juga berhenti manjangin. Gimana kalau yang sepuh-sepuh giginya? Tidak enak. Lidah dibuat kompak dengan gigi segitu sempitnya, enggak ada kudeta di dalam ini. Coba kalau lidah dengan gigi enggak akur, udah putung nih lidah kita. Beres, ngebulak-balik makanan, pita suara kita juga cocok dengan pita suara orang. Coba kalau salah pita, ya enggak? Oh, itu sapi. Kan enggak enak saya ceramah dengan bahasa sapi. Oh. Tidak dimengerti. Alhamdulillah, tanpa kita atur. Telinga diatur oleh Allah. Desibelnya tuh ngepas Pak. Ini kita gak tahu nih gendang telinga nih apa gimana, dan gak pernah lihat, tapi cocok desibelnya. Deng. Gak lewat ketinggian, gak kerendahan. Coba kalau segala suara kedengar, ini siapa tahu kuntilanak lagi ngobrol dengan genderuwo. Wow, kita bisa stres Pak. Ini sedih, kelelawar juga dengan frekuensi tertentu. Ini belum lagi telepon lalu lalang. Wah, ini kan di sini tuh bukan miliaran lagi lah. Yang telepon kan miliaran mungkinnya. Ini nggak kedengar Pak. Makanya itu yang penyadap itu pasti stres banget Pak. Segala didengar ya nggak ada kerjaan. Padahal jadi intel mah tobat aja, nggak usah segala disadap ya. Dah, takdir Allah mengakan kehalangan. Nah hadirin, aduh enak hidup kalau ingat ke Allah tuh ya. Nah persoalan kita mah remeh temeh. Persoalan yang kita hadapi itu gak ada apa-apanya dibanding persoalan kerumitan tubuh kita ini. Betul? Ini tubuh rumit loh Pak. Tiap saat, tiap detik itu terjadi proses yang begitu dahsyat. Kirim informasi, ngedetakkan jantung, mata dikedipkan, ini nelan, ini ngegiling, ini sambil duduk begini Pak, ini miliaran aktivitas tubuh ini, betul? Kayak ada yang mulai nahan ngantuk, tahan, ada yang mau buang angin, miring, perintahnya miring, terlalu miring, tahan, kemotkan sedikit supaya nggak bunyi, pas beletuk dia kaget, tengok ya. Itu teh proses otak hadirin, luar biasa itu aktivitas. Lah tuh isep, cepat habiskan. Aduh. Benar, ini perintah ketawa juga dari otak nih. Tidak pas saya rada ngelucu, ngeng, nararangis, enggak. Bunyinya juga terukur, tidak, oh, enggak, aduh. Dahsyat hadirin. Makanya kalau orang enggak kenal Allah mah udah cetek yang dipikirnya, capek. Cuman kulit aja, kulit kehidupan enggak ngerti. Seperti kita lagi dihina orang misalkan. Dia hanya sibuk aja sakit hati, ya. sibuk, sakit hati, perih. Enggak ngerti bahwa penghinaan ini terjadi biiznillah, dengan izin Allah. Mana ada orang bisa menghina kita tanpa izin Allah? Terserah dialah niatnya apa, tapi ini udah garisnya nih, hari ini saya dihina orang. Pasti ada hikmahnya. Mungkin Allah akan memberitahu kekurangan saya lewat dia. Kenapa kita jadi jengkel? Sedang dia cuma jalan aja. Besok lusa takdirkan ada yang muji, ya. Nah, apa nih maunya Allah? Oh, Allah ngasih tahu nih bahwa kita jelek-jelek juga tetap aja ditutupin aib. Kalau kita bisa lihat dengan mata hati kejadian demi kejadian, beda. Seperti pas buka jendela, kena wajah, mau ngambek-ngambek sama siapa? Jendela enggak ngerti diambekin, dibongkar juga jendela kita. Mau ngambek sama angin, anginnya juga udah lewat. Paling ya Allah, ini rumah udah 13 tahun baru kali ini jendela kena jidat. Engkau tahu ini pikiran ngaco melulu. Mulut-mulut kotor sini, cenut-cenut. Di dunia aja udah sengsara gini, gimana di akhirat? Astagfirullahaladzim. Kan begitu. Ban meletus, oh ini rezeki tukang tambal ban di dompet saya. Enak, datang ke tukang tambal ban, bang tolong periksa ini, ada berapa bolongnya? Hanya satu om. Oh, tambahin dong, gitu. Ada yang pernah begitu? Dasar pelit kita mah, giliran belanja yang enak tambahin, giliran ban kamu ditambahin. Begitulah rekan-rekan sekalian. Ustaz Fuad, ada sesuatu yang mau disampaikan tentang zikir, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Sa'id radhiyallahu anhuma, mereka berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tiadalah suatu kaum pun yang duduk sambil berzikir mengingat Allah, melainkan dinaungi oleh para malaikat, diliputi rahmat serta ketenangan turun terhadap hati mereka, dan Allah membanggakan mereka di hadapan makhluk yang lainnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Nih sedang cerita Allah ini enak enggak? Tenang tidak hati kita? Tenang, itu Allah kan maha melihat, dia turunkan. Ini ada malaikat di sekitar kita. Ini kita lagi zikir nih. Walaupun tidak sedang semuanya menyebut nama Allah, tapi kita sedang membahas tentang Allah. Itu enggak ada yang lebih tinggi dari pembahasan selain membahas tentang Allah. Ini keutamaan zikir itu seperti apa ya? Zikir itu bisa dengan subhanallah, bisa dengan sholat, bisa dengan doa, bisa dengan menuntut ilmu. Pokoknya zikir itu apapun yang terkait ke Allah. Dan di antara yang paling kuat, tafakur. Ini hadis tentang keutamaan zikir. Dari Abu Darda, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidakkah kalian mau aku beritahukan tentang sebaik-baik amalan juga paling suci bagi Rabbnya yang maha kuasa, serta yang mengangkat derajat-derajat kalian, bahkan lebih baik bagi kalian daripada menafkahkan emas dan perak, juga lebih baik daripada kalian bertemu dengan musuh lalu kalian tebas leher-leher mereka, dan mereka pun, atau mereka pun yang menebas leher-leher kalian. Para sahabat berkata, tentu ya Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, yaitu memperbanyak zikir ingat kepada Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Hakim. Jadi amalan yang paling suci dalam pandangan Allah, amalan yang paling mengangkat memuliakan derajat kita, amalan yang lebih hebat dari menafkahkan gunung emas, amalan yang jauh lebih baik daripada bertempur, terbunuh atau membunuh di jalan Allah adalah zikrullah ta'ala, zikir. Karena orang yang zikir itu memang itulah yang terpenting yang harus kita miliki. Makanya maaf kalau orang-orang ahli zikir itu efektif, dia akan bersih, dia akan mulia sikapnya. Karena apalagi yang mau kita cemaskan kalau kita tahu Allah Maha Kaya, Maha Kuasa, Maha Dekat, Maha Penolong. Ya, nggak mau apa jaim di hadapan orang, betul? Mau apa korupsi? Mau apa licik? Mau apa kita berbuat nista? Mau apa enggak? Kalau udah tahu Allah Maha Pemilik Rizki, melempeng aja. Kita tidak akan menjilat kepada siapapun, karena setiap makhluk sama-sama nebeng. Enggak ada yang mulia kecuali yang dimuliakan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Laisan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, Allah taala berfirman, aku mengikuti prasangka hambaku kepadaku, dan aku bersama hambaku apabila ia mengingat kepadaku. Jika ia mengingat kepadaku dalam dirinya, aku pun ingat kepadanya dalam diriku. Dan jika ia ingat kepadaku di keramaian, maka aku ingat kepada orang itu di keramaian makhluk yang lebih baik dari mereka, yaitu para malaikat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Makanya harus berbaik sangka ke Allah. Ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku. Baiklah, kapan sih Allah berbuat jelek ke kita? Enggak ada. Kejadian apapun pasti baik. Baik, Allah tuh maha suci dari perbuatan zalim. Allah itu mengharamkan kezaliman bagi dirinya, juga diharamkan kezaliman itu bagi makhluk-makhluknya. Berarti semua yang Allah takdirkan itu bagi kita tuh pasti adil, baik, cocok dengan kita. Ya, kalau kita mendapati keburukan, itu pasti dari kelakuan kita sendiri. Kalau kebaikan, pasti dari Allah. Masya Allah. Senangkah hadirin ilmu tauhid ini? Enak. Kita bincang-bincang. Pak Fahmi, boleh kita bincang sebentar? Kita tukar pikiran, Pak, karena ada mungkin yang bisa didengar oleh para pendengar. Ya, silakan. Assalamualaikum, Pak Fahmi. Alhamdulillah. Pak Fahmi ini sobat saya. Beliau sedang diuji oleh Allah, diberi amanah menjadi salah seorang direksi di BUMN, dan hari ini sedang ikut pelatihan di Darut Tauhid. Yang menariknya beliau tuh sering SMS saya, ya. Kenapa sih, Pak? Kenapa pakai SMS-an gitu, kayak kepacar gitu kan? Bapak tuh kok ngebet sekali pengen kenal dengan Allah. Gimana ceritanya nih, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebetulnya saya kenal AA itu sudah beberapa tahun yang lalu lewat ceramah-ceramah AA. Akhir-akhir ini di SMS AA tentunya kaget juga gitu. Jadi ya pengen balas gitu aja. Tapi Bapak selalu, kalau saya baca, gimana supaya saya tauhidnya bagus, supaya saya dekat dengan Allah. Kenapa kelihatan Bapak ngebet sekali kepada Allah nih, Pak? Ya, karena dari dulu, Pak. Oh, dari dulu ngebetnya, ya? Dari dulu tahu AA sudah. Jadi hari ini juga enggak ada yang kebetulan, datang ke sini seperti kaget aja saya kok, lihat orangnya seperti gini. Ini ciptaan Allah loh, Pak, jangan salah. Jadi sesudah ceramah di Sukovindo, kemudian Bapak bawa rombongan ini ya ke sini untuk belajar. Emang apa nih, Pak, dalam bisnis usaha di Indonesia sekarang ini khususnya, sampai di mana menurut Bapak ketauhidan, keyakinan kepada Allah ini akan menjadi solusi gitu bagi carut marut dan hiruk pikuk di negeri ini? Ya, sekali lagi saya semakin yakin setelah mendengarkan ceramah-ceramah AA bahwasanya segala sesuatu itu sudah digariskan dan ada di dalam lauhul mahfudz tadi. Jadi kita enggak usah takut lagi, enggak usah khawatir lagi, kita lakukan saja yang terbaik. Apa coba rumusnya? PDLT. Wah, bagus, bagus. Lulus nih jadi ustaz nih. PDLT, apa PDLT coba? Perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Wah, bagus. Alhamdulillah ingatnya. Alhamdulillah ingat, Pak, hidayah Allah. Tapi yang tadi itu langsung aja, jadi selalu lakukan yang terbaik gitu. Iya, benar, Pak. Udah, memang tugas kita tuh bukan meributkan takdir. Tugas kita itu adalah terus saja memperbaiki diri dan melakukan yang terbaik lillahi ta'ala. Mau diapain aja kita, ya suka-suka yang punya. Gak usah ngatur, pasti baik kok. Betul? Kok gak dijawab hadirin? Saya tuh suka emosi pak, kalau cerita tentang Allah dan gak direspon, ya ini keterlaluan. Model-model kita gini kan hanya karena kemurahan Allah aja kita bisa begini, benar? Gimana nih pak tentang di negara ini BUMN dan sebagainya, apa perlu nih pak ketauhidan ini? Wah, kalau saya pikir kalau semua bisa menerapkan seperti begini ya luar biasa. Mungkin nggak ada kata lain yang bisa saya katakan bahwasanya ya itu tadi luar biasa. Akan terjadi perubahan ya? Pasti pasti. Karena kalau orang udah yakin ke Allah, lihat dunia ini jadi kecil pak. Kecil lah. Sekarang orang kagum sama dunia karena nggak kenal Allah. Jadinya yang dikagumi ya itu yang kaleng, ya kan? Katanya ada erloji yang 300 juta pak, tapi masalahnya kecepatannya sama ini pak. Harusnya kan kalau mahal mah gesit ya. Hari ini sudah Desember nih pak. Nah kenapa bukan tidak boleh saudara, terserahlah ya saudara sendiri yang nanti dihisab. Tapi kalau orang makin kenal ke Allah pak, lihat dunia ini udah nggak menakjubkan, biasa aja lah. Lihat yang bagaimana gitu juga biasa aja, cuma sama-sama makhluk nebeng, betul? Kita tetap hormat, kita tetap berakhlak baik, tapi udah nggak ada ketakjuban. Itu kan yang penting ya pak ya. Betul. Ah ini sebetulnya saya mau nanya bapak, jawabannya jangan kependekan gitu. Nggak pernah masuk TV soalnya. Ini juga belum tentu ditayangkan. Ini ditayangkan, maaf para pendengar ya. Jadi selama satu hari ini apa yang paling bapak dapatkan? Setengah hari ya, datang kemarin pada Jumatan sampai Minggu di sini. Sejujurnya apa yang didapat nih pak? Ya itu tadi tauhid. Jadi memang tauhid itu sesuatu yang mudah dikatakan, tapi sangat sulit, paling tidak menurut saya dilakukan. Sebetulnya mengatakannya juga susah pak ya. Dan yang gak boleh nyebut sulit kan, kemarin sudah diajarin pak. Oh gitu ya. Harus diperjuangkan. Ya kita perjuangkan terus. Sampai-sampai saya pernah katakan, ini cerita lainnya. Iya. Kepada salah satu kawan, bahwasanya setan itu kan selalu mengganggu. Iya. Jadi justru kita harus merasa heran kalau suatu saat gak diganggu setan. Apa setan lagi cuti apa gimana gitu. Jadi setiap hari saya tuh berusaha berjuang melawan setan itu. Setiap detik. Yeah. Itu yang saya rasakan. Nah ini juga salah satu alasan saya datang ke AA. Gimana caranya supaya saya tuh selalu lebih kuat dari setan. Oh mau tahu rahasianya? Kayaknya enggak. Ya enggak mau bilang sulit, jadi berjuang terus. Iya benar pak, enggak boleh ngomong sulit. Itu udah perjanjian kemarin. Ya. Begini pak, tapi ini setan gak enak nih udah dengar cerita ini. Jadi si setan itu pak, memang dia gak punya kerjaan lain selain nipu kita. Cuma bisanya cuma nipu. Jadi gak bisa dia menerkam, menggigit kita, gak bisa si setan itu ya. Dia cuma ngebisikin, tuh lihat tuh, ada itu lihat, cuman itu aja. Nah pilihan mau lihat atau tidak itu kita. Jadi sebetulnya dia tuh lemah. Setan itu lemah. Hanya kita yang nurut ke dia, itu yang membuat kita jadi rusak. Jadi kalau kita tegas, nah, di mana pintu kita ya yang membuat kita lemah ikut dia? Satu, kalau kita hubbud dunia, terlalu cinta sama dunia, kita enggak akan kuat. Dibisikin ngikut aja. Dua, nafsu. Kalau kita orang yang benar-benar diperbudak nafsu, kita lemah, nanti nurut aja sama dia tuh, dia cuma ngebisikin. Tiga, syahwat. Orang yang benar-benar diperbudak syahwat, nurut aja ke sana. Ada yang cakep, jadi dia ke sana ya. Padahal si itu cuma ngebisikin aja. Keempat, amarah. Orang yang emosional, kurang ajar kamu, kata setan, tempeleng, pecat aja, dah gitu. Jadi kalau kita benar-benar bisa menaklukkan semua pintu ini, dunia kita yakinlah Allah mau dah tahu apa yang harus kita dapatkan. Gak usah ngoyo sampai pengen. Nah, itu udah kecil dunia, susah nipunya. Mas, itu ada mau Lamborghini atau mau lemper? Lihat Lamborghini, aduh hisabnya berat, makinnya juga jarang, nanti ah enggak. Udah susah dia, setan nipunya. Mau itu, ya itu enggak halal lah, Allah Maha Melihat, nanti dibeberkan hancur lagi. Orang yang udah berumah tangga berzina tuh kan kalau ada hukum Islam dirajam sampai mati. Eh, kesenangannya cuma beberapa menit, laknatnya seumur-umur, astagfirullah. Susah. Makanya kalau kita berhasil menutup, mengendalikan diri dari cinta dunia, dari nafsu, dari syahwat yang terkendali, langsung itu kayak mau nipu, gak ada pintunya. Nah, jadi jangan takut. Dan kita gak lihat setan, jadi mending kita serahin aja lah si setan itu ke yang penciptanya ya. Kayak ada anjing menggonggong, daripada kita lawan anjingnya, lebih baik kita panggilnya, Mas, anjingnya lepas. Gitu mas. Ya, ya. Saya juga ditipu mas, setan yang nipu saya lebih canggih lagi mungkin para profesornya nih. Karena strategis, model-model yang ceramah gini ditipu kan, menyesatkannya strategis, betul? Strategis nih. Kalau saya senang pujian, penghargaan, kekaguman orang, udah bisa menyesatkan, karena setan tahu pintu masuknya di sana. Sama jadi direksi juga mas ya. Tolong setan. Udahlah turun aja lah dari sana. Dah jalanin aja episode ini ya. Ya. Dah Allah yang ngatur. Sing tawadu, sing tulus. Ajak tuh Sukovindo semuanya sing saroleh jadi ahli tahajud. Nanti kan Bapak tuh ada kemungkinan. Pertama berhenti dari jabatannya pada waktunya ya, atau berhenti dari kehidupan. Masya Allah. Nah, iya kan Bapak belum tentu panjang umur ya. Insya Allah. Nah, umur yang berkah tadi ya. Iya benar, benar. Meninggal gak apa-apa, kapan aja sesuka yang punya. Tapi nanti Sukovindo wafat. Salah. Ini mana tambahan ya para pendengar. Kan ada lima, ini kita-kita aja Pak ya. Jadi di kantor tuh ada lima jenis atasan atau karyawan. Ini saya dengar dari MH Ainun Najib dulu ya. Saya modifikasi dikit. Jadi ada yang jenis wajib. Jadi atasan atau karyawan wajib ini kalau ada, orang senang. Kenapa? Satu, profesional, kerjanya sangat bagus. Dua, akhlaknya sangat baik. Dengan profesionalismenya, kerjaannya jadi tuntas, berprestasi. Tapi dengan akhlakul karimahnya, masuk ke hati. Cirinya apa? Nanti ketika selesai jabatannya, apakah udahan, apakah meninggal, orang tuh merasa kehilangan. Aduh, dulu waktu ada direksi itu enak, ibadah, ilmu kejaga, semua sholat tepat waktu, karyawan, kesejahteraan, bukan hanya lahir tapi batinnya. Duh, sekarang si bapak itu udah gak ada. Ini direksi atau atasan karyawan wajib, adanya dicintai, gak adanya kehilangan. Ada juga yang tingkat kalau bahasa hukum sunnah, adanya disukai tapi gak adanya gak apa-apa. Dia profesional tapi akhlaknya standar. Jadi hanya bisa ngerjain aja. Akibatnya hanya disukai, hanya masalah kerjaan. Tapi gak ada di hati teman-teman dan karyawannya. Karena hati mah gak bisa ditembus oleh profesionalisme. Hati itu hanya ditembus dengan kebersihan hati. Itu yang sunnah. Adanya senang, gak adanya gak apa-apa. Ada juga jenis pejabat dan karyawan mubah namanya ya. Itu mah ada, enggak ada, enggak ngepek pak. Dia ngantor, kantor enggak jadi bagus. Dia enggak ngantor juga tetap aja. Ini sejenis mubazir makhluk ini. Ada tuh atasan dia masuk enggak ngepek. Dia pindahin enggak ngepek, rata kayak gitu. Ada juga karyawan yang dia datang ada yang tahu, dia pulang ada yang tahu. Ada tingkat yang lebih bawah. Teruskan jangan ini hadirin, kenapa jadi melotot begini pak, tenang pak. Ada lagi yang jenis makruh namanya. Dia ngantor jadi masalah pak. Tapi kalau dia enggak ngantor, tenang suasana. Jadi kalau dia ada, kantor jadi enggak enak. Tapi kalau dia enggak ngantor, suasana kantor lebih nyaman. Ini namanya makruh. Dan satu lagi ada yang haram. Kalau dia ngantor segala hilang. Kalau dia enggak ada, semua numpang. Begitulah hadirin sekalian lah. Pikirlah masing-masing. Saya juga jadi mikir nih. Saya kiai mana ya? Hadirin sekalian, tapi itu ilustrasi saja. Betapa Allah lah yang ngatur. Dah pasti enggak kepikir dari kecil jadi direksi gini apa ya? Enggak, biarlah Allah yang ngatur ya. Yang penting jadi direksi benar, bukan hanya masalah urusan kantor, tapi ini karyawan aja kenal ke Allah. Jadi betul nih, Bapak memutuskan untuk ikut pelatihan tauhid ini, masya Allah. Ada manfaatnya enggak nih, Bapak? Ada, insya Allah ya. Begitu. Ada pesan-pesan yang lain sebelum meninggalkan acara yang fana ini? Ya, saya berharap kepada kawan-kawan, saudara-saudara saya semuanya juga, yang tentunya setelah nantinya selesai di sini, ini bisa bermanfaat khusus buat kita, buat keluarga kita, dan yang terpenting buat juga buat perusahaan di mana kita bekerja gitu, sehingga bisa membawa kawan-kawan yang lain ke ilmu yang satu ini, yang sampai saat sekarang pun saya masih merasa harus berjuang keras mendapatkannya. Amin. Bapak kesini juga Allah yang menggerakkan, ya kan? Ya, kira-kira gitu. Ya, karena Bapak semangat mau nanya tentang Allah, dan Allah pasti tahu. Jangan bosan lah kalau saya SMS lagi terus. Ya itu masalahnya Pak ya. Kayaknya gini, saya tuh SMS tuh macam-macam Pak. Ada yang pinjam uang, ada yang wah semacam-macam minta kerjaan. Tapi SMS yang paling saya sukai adalah SMS yang kayaknya ke Allahnya tuh ngebet sekali. Nah itu saya suka. Selalu ini Allah tuh ya, kalau udah cerita tentang Allah saya senang. Makanya ini mesti akan ada takdir-takdir lain, dan terbukti sekarang sudah pada di sini ya. Karena orang sesat aja ditunjukin oleh Allah, apalagi yang mau kepada Dia, betul? Betul. Selamat berjuang Pak Wani ya. Terima kasih ya, terima kasih. Mudah-mudahan cita-cita cuma satu, Allah ridho. Amin. Ya, kula ngaturaken matur suwun sangat nggih ya. Baik para pendengar, itulah sekilas pintas. Ada waktu 15 menit. Silakan penelpon. Tunggu dulu. AA besok di Masjid Istiqlal Jakarta. Bagi saudara-saudaraku yang ada di Jakarta dan sekitarnya, kalau akan bersilaturahim silakan. Besok kita akan mengkaji tentang menyikapi takdir ya. Itu penting yang biasa didengar di radio ini, tapi besok lebih terstruktur insyaallah. Silakan. Baik, silakan di 0222017076 bisa Anda pergunakan untuk bergabung di pagi hari ini. Baik, alhamdulillah sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Bu Yani di Buah Batu. Baik, silakan Ibu Yani. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Ini ya tadi yang AA katakan di awal tentang hikmah gitu ya, subhanallah. Ketika ya semua kan atas izin Allah terjadi. Iya Bu. Ya kecuali sesuatu yang buruk yang menimpa kita, tentu itu dari kita gitu ya. Iya. Saat ini ya saya sendiri sedang berusaha keras terus ya mujahadah ya untuk berada di diberi penolong agama Allah gitu, insya Allah dengan bertobat di ya atas kesan-kesan masa lalu gitu. Nah, alhamdulillah ya sangat bersyukur sekali kalau ada di apa ya keadaan yang seperti di DP gitu ya, dengan maksudnya kondusif gitu ya. Kalau di luar ya seperti yang saya rasakan, subhanallah luar biasa itu tantangannya gitu. Nah, untuk memaintain ya, jangan sampai ya Allah jadi apa ya, dosa terongkot tobat tapi dosa deh kan gitu gitu. Saya minta ininya dari AA apa namanya ya, untuk saya lebih lebih kuat dan lebih bisa ini lagi ke Allah gitu ya, lebih benar-benar gitu. Jadi orang tuh yang nyangka tobat baik gitu gitu kak. Tobat sambal gitu. Ya, ya mohon doa aja semoga Allah segera melunasi utang-utang saya, usaha saya bisa diberkahi sama Allah. Amin. Terima kasih juga pengalaman kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah maksiat, tobat, tergelincir lagi. Yang penting jangan diniatkan tobat mau tergelincir. Saya mau umroh, udah bersih dari dosa, nanti bebas ya. Bikin lagi maksiat, itu umroh lagi. Kan umroh ke umroh, ngabisin dosa. Pas lagi bikin dosa, malaikat maut yang datang. Suluh khotimah tuh. Bahaya, benar? Makanya tobat memaksimum, gak ada niat berbuat lagi. Toh suatu saat kita melemah dan tergelincir, segera aja tobat lagi. Kita, Allah tidak akan bosan menerima tobat hambanya, karena Allah maha penerima tobat. Begitulah, asal jangan direncanakan dosanya dan diniatkan ya, sekuat tenaga jaga. Sebetulnya pertanyaan tadi saya emang ngerasa kesindir, udah tobat bikin dosa lagi, itu kan nyindir saya ya. Oh, dari mana? Ini Allah yang menggerakkan, jadi saya malu-malu kudanin lah. Jadi begitulah, bentengi dengan zikir, cari ilmu yang banyak, karena ilmu adalah pupuk iman. Ilmu adalah pupuk iman. Kurang ilmu, kurang iman. Penelpon selanjutnya silakan. Baik, silakan sahabat MP di 0222017076. Alhamdulillah sudah ada yang bergabung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan dengan ibu. Siapa, di mana ibu? Ibu Tati di kebun bibit. Ibu silakan, di kebun apa bu? Di kebun bibit. Aduh, pagi di bawah jembatan layang. Sudah di kebun sepagi mungkin. Ya rajin iya, ibu. Iya betul. Sehat. Umur di kebun. Iya bu. Sehat. Alhamdulillah. Lahir batin sehat ya. Ya. Mudah-mudahan. Semoga ditularkan ke semua jamaahnya. Memang benar ya, tauhid itu harus diperjuangkan ya. Ya. Subhanallah. Kalau kita nggak berjuang sepanjang masa, kayaknya kita ini nggak dapat apa-apa deh. Ya, ya. Iya. Tapi walaupun bagaimana perjuangan itu kan kualitas ya. Ya. Kalau nggak sungguh-sungguh, rasanya ini jatuh lagi ya. Ya. Betul, iya, jadi kata kuncinya tekad dan kesungguhan bu. Betul. Allah kan tahu tekad. Kalau tekadnya betul, lemah ya itu Allah, enggak bisa berjuang. Ya. Bener, ya. Bener itu. Orang ke puncak gunung tuh menang tekad bu. Betul. Ya bener. Kayak tahajud juga itu menang tekad sebetulnya. Betul. Tadi itu yang apa, lima hal tadi itu kan berjuang untuk memerangi setan tadi ya. Ya. Iya bu. Iya enggak. Kalau misalnya kita enggak kuat, setan itu terus menerus kan nggak pernah berhenti. Gak nah pernah, kita juga tekad kita harus jangan berhenti ya. Ya iya nggak apa bu, iya nggak iya kalau tekad kita berhenti, setan itu nggak pernah berhenti gitu loh. Enggak, memang dia dinasnya itu bu ya. Iya, dan nggak ada sif-sifan bu. Siang malam kita melek juga ada tidur lagi. Baru melek dia udah kerja. Masya Allah. Iya itu kan saya ngerasain sendiri itu sepanjang usia saya yang segini ini sama AA terus gitu ya, dari mulai bedeng itu sampai sekarang rasanya. Ya saya nggak ada apa nih suaranya. Iya udah lama sekali nggak apa-apa ya ayah, muncul lagi nggak apa-apa ya. Yang penting lama. Nyambung terus Ini ibu. Iya, ya, wes pokoknya ibu lah. Subhanallah. Ibu-ibu lah ya. Tenang gitu. Jadi mohon doanya ya, yuk kita berjuang untuk terus apa ya, kuat tenaga ya. Doanya ya. Tuh ibunya yang kadang-kadang lemah kuat gitu seperti ibu tadi ya. Doanya terus yuk kita berjuang sama-sama. Baik. Dengan setiap kali tausiah itu sampai direkam dan sebagainya, insya Allah itu memotivasi ibu untuk terus istiqomah. Amin. Dengan husnul khatimah doain ya. Iya bu, itu yuk, yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya hafal nih gaya bicaranya tapi lupa. Maaf ya. Lupa itu bagian karunia Allah juga dalam beberapa hal ya. Kalau segala ingat kita horor. Ingat waktu di dalam rahim ibu. Oh, horor. Banyak yang kita dibuat lupa. Coba ibu-ibu kalau enggak lupa melahirkan, saat melahirkan enggak mau hamil lagi. Banyak yang dibikin lupa, betul? Tapi ada juga lupa yang harus tobat. Lupa apalan Quran itu mungkin karena dosa. Baik, penelpon selanjutnya, satu penelpon terakhir. Baik, silakan sahabat MK di 0222017076 bisa Anda pergunakan untuk bergabung di pagi hari ini di 0222017076. Jam dan berapa di sana, Dek? Jam 5:50 waktu Indonesia Barat. 5:50. Iya. Di masjid 551. Di saya 549. Nah, ini enggak boleh kayak gini kita nih. Harus sama semuanya ya. Baik, Kak. Ya, silakan. Baik, alhamdulillah di line internet telepon sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Dengan Ibu Yani di Jakarta. Iya, baik, silakan Ibu Yani di Jakarta. Ibu Yani pakai apa dengarnya, Bu? Pakai BBA, tapi pake ini dalam minggu ini kemarin BB sama laptop enggak bisa. Oh. Memang di BB itu terbatas jumlahnya, Bu, sekian ribu. Nah, yang kesekian ribunya dia tidak bisa masuk gitu, Bu. Saya biasa tanggal 5 Al-Masura tuh udah nyoba, tapi kemarin Jumat tuh enggak bisa. Oh, iya. Terus pakai laptop, pakai internet juga enggak bisa. Oke, Bu, sebentar ya, Bu. Ini kan dibuat berlapis. Satu bisa pakai BB, dua bisa pakai internet. Internet banyak jalurnya, Bu. Bisa pakai MKFM radio streaming. Atau di internet bisa di SMS Tauhid TV, ada? Iya. Ada? Atau di UC TV, Bu, ada lagi, UC TV. UC TV. Nah, itu punya Telkom, itu lebih besar kapasitasnya. Sehingga nanti cari Tauhid TV, di sana Ibu bisa lihat. Halo, Bu, nggak lihat ya, karena belum setel, nggak apa-apa ya. Bisa, ini kebetulan BB-nya lancar, jadi nggak buka laptop. Ah, iya, Bu. Tapi nanti dibuat sengaja berlapis, ya, supaya kalau nggak bisa satu ke yang lain, gitu ya, Bu? Ya, A. Baik. Yang tadi UCTV itu kalau memang memungkinkan pakai SMS center itu, A, biar kami ngerti cara bukanya. Dibuka aja seperti biasa, Bu, ya. Oh, seperti biasa ya. Dicari di internet UCTV itu punya Telkom. Nanti pilih di antaranya TV, TV-nya ada TV Tauhid. Nah, itu live sekarang, ya. Oh, iya. Ya. Ya, Bu. Tadi kan dikatakan kalau kita mau tentram kita berzikir. Iya, Bu. Memang benar yang saya alami, kalau kita lagi gelisah atau apa, benar kita berzikir, terus zikirnya enggak usah bisik-bisik, zikirnya agak kencang, itu langsung tenang sekali hati, apalagi disambung dengan membaca Al-Qur'an. Itu pengalaman saya. Cuma ada yang saya ingin tanyakan ke AA. Pernah itu masalah di perut ya, Ayah. Kalau perut udah misalnya mulet, mohon maaf gitu ya, itu semua pikiran-pikiran jelek itu timbul. Nah, bagaimana kiat-kiatnya agar tetap kita tetap bertahan gitu. Saya kan kurang paham, Bu. Kenapa dari mulas jadi pikiran jelek? Iya, saya sering seperti itu. Jadi yang tadi ceramah, kebetulan saya sambil dengar, sambil nyetrika gitu ya, perut lagi enak gitu ya, senang dengarnya. Terus pernah saya mengalami tiba-tiba mungkin salah makan atau apa, jadi perut nggak enak gitu ya, jadi pikiran-pikiran yang yang nggak enak, yang kebayang gitu ya. Jadi kan dulu pernah bilang membaca ini, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu, ya dulu udah pernah saya coba, tapi kekuatan itu kok kayak lemah, apa memang setan yang lebih besar penggodanya, atau memang kita seperti apa? Saya minta tolong dong, kiat-kiat itu. Jadi kita gini, seolah-olah rasa takut, rasa cemas, apa macam-macam gitu. Ya, takut lagi apa? Harus jelas dulu, Ibu, takutnya takut apa? Ya, makanya tadi, yang saya bilang, nggak jelas, makanya baik. Tolong, doanya, karena itu kadang-kadang saya alami, tapi saya berusaha tetap berpikir kencang-kencang ya, baik, membaca yang agak besar gitu, minta tolong ya, Ayah. Baik, Bu, terima kasih, Bu, ya, maaf nih saya terpaksa memotong karena waktunya hampir habis. Iya. Makasih, Bu. Ya, jadi memang hadirin akan ada episode-episode gelisah, resah, itu juga dari Allah. Supaya apa? Supaya balik kepada Dia. Nggak ada yang bisa bikin tenang selain Allah yang menguasai hati kita. Mau lari kemanapun, lari ke taman, sekarang justru dompet hilang, makin stres ya. Lari ke gunung, gempa, turun lagi. Mau ke Jakarta, macet, makin stres. Ke pantai, tsunami. Udahlah, mending gelar sajadah, ambil wudu, sholat, istighfar yang banyak. Kuncinya istighfar. Astagfirullahaladzim. Tadi bapak-bapak dibuka beberapa file aja tentang dosa, udah pada pedih ya hatinya ya. Belum dosa ke orang tua, belum dosa ke anak. Aduh, itu tuh kalau kita punya waktu banyak buat mikirin dosa aja, udah air mata tuh Masya Allah gitu. Dan itu disukai Allah. Dan itu kunci yang bisa membuat hati lebih tenang. Masya Allah. Udahlah, jangan mencemaskan ini itu, cemaskan tuh dosa. Ya, karena kita tuh gak akan celaka kecuali oleh keburukan kita sendiri. Para pendengar yang budiman, waktu sudah habis. Terima kasih sekali lagi ya kepada semua pemilik stasiun radio, semua operatornya, semua karyawannya yang saya tahu nih dari pagi udah nyalain genset atau mesin dipanasin. Allah yang melihat semuanya, Allah mencatat semuanya. Walaupun tidak ada yang tahu, Allah pasti tahu. Cukuplah Allah bagi kita, dan Dia tidak akan pernah mengecewakan kita sama sekali. Para pendengar, terima kasih. Mudah-mudahan ada takdir kita berjumpa kembali besok ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.